Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang arkanul iman, rukun-rukun iman dari penjelasan untuk hadis Jibril yang merupakan salah satu hadis yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih di pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimallahu taala, wa kadzalika, demikian pula jika kita beriman dan meyakini betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meminta kepada Allah semua apa yang kita inginkan, asalkan dalam permintaan kita tersebut tidak terdapat unsur iktida'un fi doa, ini berlebihan dan kelewat batas dalam berdoa. Berkaitan dengan masalah prinsip dalam kita berdoa, jangan pernah kita katakan bahasanya ini satu hal yang mustahil Allah wujudkan, atau kita katakan ini satu hal yang tidak mungkin. Kita yakini karena kita mengimani bahasanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Kita yakini bahasanya segala sesuatu adalah mungkin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan berdoa dengan penuh kesungguhan dan penuh keyakinan. Dan tadi disampaikan ada satu catatan tentang masalah doa, materi doa itu tidak boleh adalah materi doa yang terdapat padanya unsur iktida'un, kelewat batas. Maka tentu ada hal-hal yang ada batasan-batasan dalam doa yang tidak boleh dilanggar. Ya, tidak boleh berdoa meminta sesuatu hal yang mustahil. Ya, misalnya kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya seekor burung. Ya, saya mau terbang keliling dunia. Ah, tidak boleh. Ya Allah utuslah seorang rasul baru supaya manusia tidak sesat dan bingung. Ini tidak boleh, karena ini konten doa yang tidak yang kelewat batas. Jadi ada semua hal bisa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan bukan hal-hal yang terlarang untuk dimintakan sebagaimana contoh di atas. Maka kita lihat misalnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam tatkala beliau sampai ke Laut Merah. Ketika beliau lari dari kejaran Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, maka Allah perintahkan Musa untuk memukulkan tongkat ke lautan. Maka Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut, maka terbelahlah laut menjadi 12 jalan. Kana al-ma' baina hadhihi turuqal jibal. Dan air yang ada di antara 12 jalan tersebut itu air yang tinggi bagaikan gunung. Nah, maka 12 tersebut adalah 12 terowongan, 12 jalan. Yang antara satu jalan dengan jalan yang lain itu diselai oleh air. Ya, maka airnya bukan kemudian di ujung sana sama ujung sana, enggak. Namun ini jalan kemudian air, jalan kemudian air, jalan kemudian air. Wafi lahza, maka dalam seketika lautan ini menjadi kering, kemudian mereka pun Musa dan orang-orang yang mengikutinya bisa berjalan menitinya seakan-akan mereka berjalan di atas padang pasir, sama sekali mereka tidak terkena air. Maka ini semua menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang mengharuskan kita untuk yakin dalam berdoa. Allah maha kuasa. Buktinya kekuasaan yang Allah nampakkan dan Allah ceritakan kepada kita, yang Allah berikan dan Allah nampakkan kepada Musa alaihi salam. Demikian juga disebutkan ada satu kisah sahabat Nabi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tatkala beliau menaklukkan satu wilayah di negeri Persia, kemudian ketika itu perjalanan beliau dan pasukan sampai ke ketika Tigris ya, di Irak ya, satu sungai yang terkenal di jelah bahasa Arabnya yang terkenal di Irak. Maka ketika itu pasukan Persia melewati sungai tersebut ke arah timur, Lalu setelah itu mereka, setelah mereka sampai di tepian, mereka pasukan Persia ini kemudian menghancurkan jembatan dan menenggelamkan berbagai macam perahu yang ada supaya kaum muslimin tidak bisa melewatinya, melewati sungai tersebut. Akhirnya sang panglima pasukan yaitu Sa'd bin Abi Waqqas bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, dan pada akhirnya mereka, para sahabat yang ada di pasukan ini, memutuskan untuk melewati sungai. Nikat melewati sungai, maka mereka pun melewati sungai, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan, menampakkan kekuasaannya di mana para sahabat ini melewati atau berjalan di atas permukaan air dengan mengendarai kuda mereka dan unta mereka, warajilihim, demikian juga ada yang pasukan jalan kaki, walam yamussuhum su'un, dan sama sekali tidak terjadi apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya di hadapan kaum muslimin. Yang ini kita sebut dengan karomatul awliya, karomah para wali. Dan tentu tidaklah diragukan bahasanya para sahabat adalah orang-orang yang Allah cintai. Maka ketika terjadi hal-hal yang aneh dan luar biasa semacam ini, ini adalah adalah karomah untuk mereka. Dan satu hal yang perlu untuk kita ketahui bahasanya, karomah para wali itu adalah bagian dari mukjizat para nabi. Karomah para wali adalah bagian dari mukjizat para nabi, karena mereka itu mendapatkan hal semacam itu disebabkan mereka beriman dan mengikuti sang nabi. Maka karena mereka menjadi orang yang beriman dan beramal soleh mengikuti sang nabi, maka hakikat dari karomah adalah bagian dari mukjizat para nabi. Namun catatan penting berkaitan dengan hal ini, maka ketika terjadi hal-hal yang aneh, hal-hal yang luar biasa, maka apakah itu sihir, bantuan setan, ataukah karomah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tolak ukur cara menilainya adalah dengan melihat orangnya. Jika orangnya adalah muttabi'un lin nabi, ada seorang yang semangat mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah karomatul aulia. Namun jika orangnya itu jauh dari masjid, jauh dari ibadah, jauh dari ini, jauh dari ketaatan, bukan seorang yang cinta dengan Quran, bukan seorang yang cinta dengan Islam, maka kemudian dia memiliki hal-hal yang aneh, hal-hal yang luar biasa, maka kita katakan itu adalah sihir, bantuan setan. Maka tolak ukurnya adalah melihat orangnya. Sebagaimana kata Imam Munawi, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum, jika kalian melihat ada orang yang yamsi 'alal ma' wa yatiru fil hawa." Ya, jika engkau menyaksikan ada orang yang bisa berjalan di atas air dan terbang di udara, maka janganlah engkau tertipu. Janganlah engkau katakan dia adalah wali sampai engkau timbang perbuatannya dengan dua timbangan yang adil yang tidak akan pernah meleset, yaitu timbangan Al-Quran dan Sunnah. Ya, demikian pesan Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Bahasanya yang jadi tolak ukur bukanlah hal-hal yang anehnya, namun jika ada hal-hal yang aneh, maka timbanglah perbuatannya, apakah dia adalah seorang yang bersemangat untuk menjalankan apa yang Nabi ajarkan ataukah tidak. Maka kembali ke cerita ini, maka siapakah yang menahan air ini sehingga dia tenang bagikan batu, kal hajar bagikan batu, sehingga tentara Islam bisa melewatinya tanpa tenggelam. Tentu ini adalah jawabannya adalah Allah Azza wa Jal, yang dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kejadian yang lain yang juga dialami oleh sahabat, dialami oleh seorang sahabat bernama Al-Ala ibn Hadrami radallahu anhu. Tatkala beliau mengadakan peperangan di negeri Bahrain, maka ketika itu i'taradalahum al-bahar, ada lautan di hadapan beliau. Maka beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa kemudian beliau melewati permukaan air tanpa mendapatkan keburukan, tanpa mendapatkan musibah. Ya, dan wa ayatullah, dan bukti-bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Dan semua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran atau diceritakan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam atau disaksikan oleh banyak orang tentang berbagai macam hal-hal yang luar biasa, fa innal imana bihi minal imani billah, maka mengimaninya dan mengimaninya bahasanya itu adalah bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah bagian dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah bagian dari beriman dengan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara poin berkaitan dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat apapun yang kita lakukan. Dan seandainya meskipun kita tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah melihat kita. Oleh karena itu maka hendaknya kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan menyaksikan Allah, menyaksikan sifat-sifat Allah. Dan jika kita tidak sampai derajat demikian, maka yakinlah bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat diri kita. Dan ini adalah satu hal yang dilalaikan oleh banyak orang berkaitan dengan masalah ibadah. Kita jumpai sejumlah orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan ibadah itu adalah perbuatan otomatis, refleks yang dilakukan oleh seseorang karena itu sudah menjadi rutinitas dan kebiasaannya. Tidaklah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keyakinan seakan-akan Allah, seakan-akan menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keadaan ibadah semacam ini adalah ketidaksempurnaan dalam iman dan ketidaksempurnaan dalam amal. Ya, maka di antara hal yang penting berkaitan dengan masalah ibadah, ya, maka idealnya ibadah itu semuanya kita kerjakan dalam keadaan kita sadar kalau kita mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan satu hal atau mengucapkan satu hal. Maka di antara ketidaksempurnaan dalam ibadah adalah ketika ibadah itu sudah jadi gerak refleks dan gerak otomatis. Ya, begitu takbiratul ihram kemudian otomatis kemudian baca Al-Fatihah, tiba-tiba kok sudah walad dhalin. Ya, tiba-tiba loh kok sudah walad dhalin ya, tadi kapan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, ternyata sudah terucap semuanya namun tidak kita sadari. Ya, tidak kita sadari, maka artinya ibadah kita adalah ibadah yang jadi gerak refleks, gerak otomatis, dan bukan beribadah dalam keadaan kita menyadari kita mau beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan membaca surat Al-Fatihah misalnya. Maka ini satu hal yang tadi sampaikan, naqsun fil iman dan naqsun fil amal. Maka ini adalah ketidaksempurnaan dalam amal. Ketika kita sholat dan kita menyadari loh ujuk-ujuk sudah mau selesai toh. Nah, itu kita kaget sendiri. Loh, tiba-tiba sudah mau selesai. Nah, tanpa disadari, dan itu banyak orang yang demikian. Ya, banyak orang yang keadaan sholatnya itu seperti itu. Ya, dia baca tasawuf akhir, tiba-tiba kok sudah mau selesai. Nah, kok sudah Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri. Loh, kapan tadi ya tasawufnya, sholawatnya? Tidak sadar karena ya, otomatis lisannya itu keluar tanpa ada kesadaran ketika mau mengucapkannya. Ya, tanpa ada kesadaran mau mengucapkannya. Ini adalah naqsun fil amal. Ini menyebabkan tidak sempurnanya amal yang kita kerjakan, sholat yang kita lakukan. Ibadah yang sempurna adalah kita mengerjakannya dalam keadaan kita mengerjakannya dalam kondisi, dalam keadaan kita menyadari kita mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, kemudian kita mengerjakannya. Kemudian masih berkaitan dengan masalah iman kepada Allah, maka termasuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahasanya mengimani, bahasanya hak mengatur itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hak mengatur itu adalah milik Allah al-aliyul kabir, zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Dan yang dimaksud mengatur di sini boleh jadi mengatur jagat raya, ya, mengatur berkaitan dengan kondisi alam semesta, jagat raya, dan apa yang terjadi pada manusia, apa yang terjadi pada kehidupan kita, yang biasa kita sebut dengan takdir. Demikian juga hak mengatur berkaitan dengan masalah syariat, berkaitan dengan masalah hukum halal dan haram. Semuanya dalam milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang punya hak untuk mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kewenangan untuk mengatur segala sesuatu. Di antaranya adalah ada orang yang dulu jadi penguasa, kemudian jadi rakyat jelata, bahkan masuk penjara setelah dulu demikian hebat berkuasa. Ini sebaliknya, boleh jadi dulu masuk penjara, setelah itu malah jadi sang penguasa. Maka berputarnya kehidupan, bolak-baliknya kehidupan ini semua atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat yang ke-26, Qulillahumma malikal mulki, katakanlah ya Allah, malikal mulki wa hizat, yang memiliki kekuasaan, yang mengatur kekuasaan, tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Ya, maka untuk hilangnya kekuasaan, Allah sebut dengan bahasa engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Karena umumnya dan normalnya orang yang sudah berkuasa tidak ingin turun, maka dia perlu harus dipaksa untuk turun, harus dicabut supaya turun kekuasaannya. Sehingga Allah katakan wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Karena umumnya orang yang berkuasa dan jadi penguasa, baik itu kekuasaan yang besar ataupun kecil-kecilan, itu ingin eksis dengan kekuasaannya, baru mau turun dan baru sadar kalau sekarang jadi rakyat jelata setelah Allah cabut kekuasaannya. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan betapa banyak seorang penguasa yang Allah cabut kekuasaannya, ya, dan Allah cabut dengan waktu yang singkat. Baru saja dia kemarin dia telah berkuasa puluhan tahun, cuma dalam proses boleh jadi sehari saja dia sudah tiba-tiba sudah jatuh ke dalam titik yang paling rendah. Cuma baina asyiatin wa duhaha, cuma sehari saja sudah kemudian jadi orang biasa yang tidak punya apa-apa. Dan betapa banyak, tidak sedikit ada seorang yang itu orang biasa-biasa saja kemudian jadi sang penguasa, dan itu pun dalam proses yang begitu cepat. Ini semua menunjukkan bahasanya segalanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang gagah perkasa, yang dia berpandangan dan berkeyakinan bahasanya dia bisa mengalahkan semuanya, namun dia berubah menjadi orang yang paling hina di tengah-tengah masyarakatnya, dan itu cuma jangka waktu yang sekejap. Betapa banyak orang yang hina dan tidak berharga, kemudian menjadi orang yang mulia dalam jangka waktu yang tidak lama. Maka ini menunjukkan bahasanya kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur jagat raya, mengatur segala yang terjadi di permukaan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah adalah sang pengatur dalam artian aturan syariat. Maka aturan syariat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengatakan ini halal, ini haram, dan ini wajib. Kecuali itu berdasarkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tidak ada satupun makhluk yang punya kewenangan untuk memutuskan hal tersebut. Tidak ada manusia yang punya hak untuk memutuskan ini halal dan ini haram dengan semaunya sendiri. Karena hukum wajib atau kemudian haram, halal dan haram itu semua adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk mencap sesuatu sebagai halal dan haram manakala itu tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, manakala tidak punya ilmu kalau Allah memang menghalalkannya atau mengharamkannya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di surat An-Nahl, Allah katakan wala taqulu limata sifa al-sinatikumul kadhiba, janganlah kalian katakan dan itu kalian ucapkan secara dusta, hadza halalun wa hadza haramun, ini halal dan ini haram, litaftaru 'alallahi kadziba, dan kalian ucapkan itu semua dalam keadaan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi kadziba la yuflihun, orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan pernah beruntung. Boleh jadi mereka mendapatkan kesenangan di dunia, namun mata'un qalilun walahum adabun alim. Dengan kebohongannya boleh jadi mereka mendapatkan kesenangan yang sebentar, yaitu di dunia. Karena selama apapun orang itu tinggal di dunia, maka itu sebentar. Walahum adabun alim, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Kesimpulannya, bahasanya beriman kepada Allah adalah satu pembahasan yang sangat-sangat luas. Seandainya kita bahas secara detail satu persatu poin-poin berkaitan dengan masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan selesai berhari-hari lamanya. Kita akan bahas sifat Allah satu-satu, perbuatan Allah satu-satu dan seterusnya, tentu akan butuh waktu yang lama. Namun keterangan yang singkat yaitu tentu sudah mencukupi untuk daripada kalimat yang berpanjang-panjang. Manakala keterangan singkat tersebut sudah cukup memahamkan, tentu itu sudah mencukupi. Kemudian rukun iman yang kedua adalah beriman dengan para malaikat. Dan malaikat adalah satu alam yang gaib yang Allah ciptakan, makhluk yang gaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan Allah berikan kepada mereka tugas-tugas tertentu, dan semuanya melaksanakan tugas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat penjaga neraka, 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya, di neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Ya, tentu tidak dibutuhkan malaikat yang lembut di neraka. Yang dibutuhkan yang keras dan kasar. Ya, karena ini mau bersikap kepada penjahat. Ya, maka yang diperlukan adalah keras dan kasar. Layak sunallaha ma'amarahum. Maka keras dan kasar di sini adalah satu hal yang terpuji, ya. Bukan satu hal yang tercela. Mereka tidak pernah durhaka dengan apa yang Allah perintahkan pada mereka, dan mereka melakukan semua yang diperintahkan. Maka para malaikat, mereka tidak memiliki kesombongan terhadap perintah Allah, dan mereka pun punya kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka melakukan apa yang diperintahkan, dan mereka mampu untuk mengerjakannya. Lain hanya dengan manusia. Maka manusia punya kelemahan di dua poin tersebut. Maka boleh jadi ada manusia yang sombong terhadap perintah Allah. Dia mampu namun tidak mau. Dia mampu sholat namun tidak mau sholat. Dia mampu untuk pergi ke masjid, namun ketika Allah memanggil dengan haya ala sholat, dia tidak berangkat ke masjid. Dia mampu namun tidak mau. Dan terkadang manusia itu mau namun tidak mampu. Ada yang pengen ke masjid, namun karena sakit gak bisa pergi ke masjid. Itulah manusia. Boleh jadi punya kekurangan, boleh jadi punya sisi negatif karena tidak mau, dan boleh jadi karena tidak mampu. Dan dua-duanya tidak ada pada malaikat. Nah, mereka Allah katakan layak sunallaha ma'amarahum. Mereka tidak sombong terhadap perintah Allah. Kemudian yang kedua, wayaf aluna ma yukmarun. Mereka adalah orang-orang yang mampu untuk mengerjakan dan mengeksekusi apa yang Allah perintahkan. Maka ada pada mereka dua hal ini, tidak memiliki kesombongan, dan mereka adalah memiliki kemampuan. Mereka punya kemauan dan kemampuan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal malaikat, adapun para malaikat, maka mereka tercipta untuk melaksanakan perintah Allah, baik berkaitan dengan masalah ibadah yang berkaitan dengan diri mereka. Maka ada malaikat yang diperintahkan untuk sujud, ya, dan sejak dia terciptakan sampai dunia ini gulung tikar, dia pun cuma kerjaannya sujud. Dan ada malaikat yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia, ya, dengan berbagai macam tugas. Contoh malaikat yang Allah ciptakan dan memiliki tugas berkaitan dengan kepentingan manusia, contohnya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang merupakan asraful malaikah, ada malaikat yang paling mulia. maka dia ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Maka Jibril itu turun dengan bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para rasul dan para nabi. Maka Jibril ini ditugasi untuk mengurusi sesuatu yang paling penting dan sesuatu yang paling penting yang diambil manfaatnya oleh manusia, yaitu wahyu. Maka hal yang paling penting dalam hidup manusia adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang itu mati dalam keadaan memegangi ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka matinya tidak mengapa. Kan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang itu mati dalam keadaan hidup namun tidak mengenal aturan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kekafiran dan kemusyrikan, maka ini bahaya. Maka asrafu syai'in yantafi'u bil khalqu, maka perkara yang paling penting, yang paling urgen manfaatnya bagi manusia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat kuat, malaikat yang amanah, dan malaikat yang ditaati oleh para malaikat. Artinya Jibril ini adalah pimpinan para malaikat. Oleh karena itu Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul manusia yang paling mulia. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat An-Najm, "Allamahu syadidul quwa," yang mengajari Muhammad itu adalah Jibril, yang dia adalah syadidul quwa, makhluk yang sangat-sangat kuat. Dzumirratin fastawa, dan dia adalah sosok yang ganteng, yang cakep. Fastawa, dan dia adalah sosok yang sempurna. Wawabi ufukul a'la, dan dia berada di atas ufuk yang tinggi. Makna ayat ini, yang mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an adalah malaikat Jibril yang memiliki sifat syadidul quwa. Artinya memiliki kekuatan yang hebat, itulah Jibril. Miratin artinya hayatin hasanatin, tampilan yang bagus, yang cakep, yang ganteng. Fastawa di sini bisa maknanya kamula, yang dia adalah sosok yang sempurna. Wa'ala, dan sosok yang unggul, yang tinggi. Wahuwa bi ufukul a'la, dan dia ketika itu berada di ufuk yang paling tinggi. Dan Allah juga berfirman di surat At-Takwir, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang disampaikan oleh seorang rasul yang mulia, yaitu Jibril. Dikuwatin, dia adalah makhluk yang sangat kuat dan perkasa. Inda dhil arshi makin, dan dia adalah makhluk yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah pemilik arsh. Muta'in thamma amin, dia adalah muta'in, dia adalah makhluk yang ditaati oleh para malaikat. Thamma di dunia, di sana di dunia malaikat, amin, dan dia adalah makhluk yang amanah. Ketika diperintahkan untuk memberikan wahyu kepada Muhammad, tentu dia tidak akan meleset. Ini tidak akan kemudian salah dalam ngasih wahyu. Tidak sebagaimana anggapan ekstrim, orang-orang Syiah ekstrim yang mengatakan bahasanya Jibril itu salah alamat, diperintahkan untuk ngasih wahyu kepada Ali malah salah sasaran karena Muhammad itu mirip dengan Ali, akhirnya malah yang jadi nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu satu hal yang tidak benar, telah Allah tegaskan bahasanya Jibril adalah amin, orang yang amanah. Dan di antara para malaikat ada yang ditugasi untuk kepentingan manusia dari sisi yang lain, yaitu kehidupan bumi dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Karena malaikat Mikail ini ditugasi untuk ngurusi hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dan dengan hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, maka ini adalah hal yang menentukan kehidupan badan dan fisik manusia. Kehidupan manusia dan kehidupan hewan-hewan. Maka malaikat Jibril ditugasi dengan untuk ngurusi sesuatu yang menjadi sebab hidupnya hati manusia, yaitu wahyu. Sedangkan Mikail itu ditugasi untuk ngurusi hal yang menjadi sumber hidupnya badan manusia, yaitu hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dan ada malaikat yang lainnya yang juga mengurusi kehidupan, yaitu malaikat Israfil alaihi salatu wasalam. dan malaikat Israfil adalah salah satu dari pemikul arsy. Malaikat Israfil itu adalah salah satu pemikul arsy, maka arsy Allah Subhanahu wa taala itu ada yang memikul sebelum kiamat terjadi, yang mikul ada 4 orang malaikat, dan setelah kiamat terjadi Allah sampaikan bahasanya yang memikul ada 8 malaikat. Maka di sini disampaikan oleh Syaikh Muthaimin rahimallahu taala bahasanya salah satu dari 4 malaikat pemikul arsy sebelum terjadinya kiamat adalah malaikat Israfil. Wa makalan binafkhi fi sur, dan beliau ditugasi untuk meniup trompet. Dan yang namanya sur adalah qarnun azimun, adalah satu trompet yang besar. Di sini digambarkan tentang besarnya dairatuhu kama baina sama'i wal ard. Diameternya itu adalah jarak antara langit dan bumi. Diameter trompetnya Israfil itu disini katakan diameternya adalah jarak antara langit dan bumi. Yanfukh fi Israfil, dan Israfil akan meniupnya. Dan ketika manusia itu mendengar suara trompet tadi, maka manusia akan mendengar suara yang belum pernah dia dengar. Maka suara yang dihasilkan adalah suara yang belum pernah didengar oleh manusia. Namun dia adalah suara yang sautan muzaijan, satu suara yang sangat-sangat mengganggu. Maka manusia kemudian ketakutan dengan suara tersebut, lalu mati seketika. Artinya yang mutuna, karena mereka itu mati, dan sebab matinya adalah min syiddati hadas saut, karena demikian demikian hebat gangguan dari suara tadi. Karena faktor demikian hebatnya gangguan yang ditimbulkan oleh suara yang muncul dari trompetnya Israfil. Thumma nufkha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, kemudian ditiuplah untuk kali yang kedua. Pada saat kali kedua ini tiba-tiba manusia semuanya berdiri bangkit dari kuburnya masing-masing. Nah, apa yang terjadi pada saat tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua? Pada saat trompet yang kedua, trompet itu ditiup untuk kedua kalinya, tatayyara al arwahu min hadal qarn, maka nyawa-nyawa manusia itu kumpul di trompetnya Israfil. Ketika tiupan yang kedua, semuanya kemudian berterbangan menuju badannya masing-masing, menuju raganya masing-masing, berterbangan dari trompet ini, min hadzur, dari trompet ini, dan masing-masing nyawa kembali kepada raganya masing-masing yang dulu dipakai ketika di dunia, dan tidak ada satupun yang meleset, salah tukar. Badan saya kemudian malah dimasuki oleh nyawa orang lain misalnya. Tidak ada yang meleset, salah tertukar, tidak ada. La tuhti'uhu sya'rotan, maka tidak ada yang meleset meskipun cuma sedikit pun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga malaikat ini, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, tiga-tiganya adalah mengurusi hal-hal yang menjadi berkaitan dengan kehidupan. Kalau malaikat Jibril mengurusi wahyu, dan wahyu adalah sumber kehidupan hati. Mikail mengurusi hujan, yang itu merupakan sumber kehidupan tumbuh-tumbuhan, kemudian bumi, hewan, dan manusia. Dan Israfil berkaitan dengan hidupnya badan dan bangkitnya badan dari kubur. Walihada, oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan menegaskan bahasanya Allah adalah Tuhannya tiga malaikat ini. Demikian sering Nabi lakukan ketika membaca bacaan iftitah di salat malam beliau. Fakana yaqulu fi iftitahi salatul lail, maka Nabi di antara bacaan Nabi ketika membaca doa iftitah di salat malam, kalau di salat fardu di antara yang Nabi baca adalah subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu di antara bacaan yang pendek untuk doa iftitah yang biasa Nabi pakai di salat fardu, subhanaka allahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka. Namun untuk kemudian sholat malam, Maka yang sering Nabi, di antara bacaan iftitah yang sering Nabi baca adalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Engkau adalah pencipta langit dan bumi, mengetahui hal yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau lah yang akan berikan putusan hukum di antara hamba-hambamu tentang perkara yang diperselisihkan. Siapakah nanti yang setelah mati itu akan masuk surga? Maka terjadi perselisihan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dan nantilah yang Allah akan mutuskan dengan kelihatan siapa yang Allah masukkan ke dalam surga, maka dialah yang benar, dan siapa yang Allah masukkan ke neraka itulah yang dusta dalam pengakuannya saat di dunia. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznih. Ya Allah, tunjukilah aku kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan oleh banyak orang dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Sehingga Engkau memberikan petunjuk pada siapa saja yang Engkau kehendaki untuk meniti jalan yang lurus. Ya, demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di antara malaikat ada yang ditugasi untuk mencabut nyawa, itulah malakul maut, malaikat kematian. Dan malaikat kematian ini memiliki sejumlah banyak malaikat pembantu yang membantunya dalam mencabut nyawa manusia yang mau dicabut nyawanya. Tugas malaikat pembantu, tugasnya adalah turun dari langit dengan membawa kafan dan wewangian untuk nyawa yang akan keluar dari badan. Demikian jika yang mau dicabut adalah nyawa orang yang beriman, semoga kita termasuk dari mereka. Amin. Fa'inam yanziluna, maka mereka malaikat pembantu, malaikat kematian ini akan turun dengan bawa kafan, ya, kain kafan dari surga dan wangian juga dari surga. Namun lain halnya jika yang mati itu adalah calon penghuni neraka, maka mereka akan turun dengan membawa wangian dari neraka dan kain kafan juga dari neraka. Kemudian mereka ini tugasnya akan duduk di dekat orang yang mau sakaratul maut, yaitu orang yang telah tiba ajalnya. Wa yukhrijuna ruhahu, dan mereka inilah yang bertugas untuk mengeluarkan nyawa orang hingga sampai ke tenggorokan. Nah, nanti kalau sudah sampai tenggorokan, maka eksekusi akhirnya maka akan dicabut langsung oleh malakul maut, oleh malaikat kematian. Tapi kalau yang nyabut dikit-dikit sampai kemudian nyawa itu sampai di kerongkongan, itu tugasnya malaikat asisten. Malaikat asistennya malakul maut. Itu yang nyabut dari nyawa manusia, dan nyawa manusia dicabut dari arah bawahnya, dari arah kakinya dan seterusnya. Sehingga orang yang sudah mau sakaratul maut itu kakinya dingin karena nyawanya tercabut, dan itu tugas mereka cuma sampai tenggorokan. Nanti eksekusi akhir dealnya, nah yang betul-betul orang itu kemudian mati, nah ini langsung malakul maut, malaikat kematian. Thumma a'tahu, kemudian setelah ditarik oleh malaikat kematian, maka nyawa tadi akan diserahkan kepada malaikat asistennya, kemudian mereka letakkan dalam wangian dan kafan yang telah disiapkan. Maka malaikat pembantu inilah yang mengkafani dan memberikan wangian pada nyawa tersebut. Sedangkan kita manusia, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, kita diperintahkan untuk mengkafani dan memberikan wangian di badannya mayit, Ya, maka lihatlah bagaimana keperhatian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ada malaikat yang tugasnya untuk mengkafani nyawa, dan ada sesama manusia yang ditugasi untuk mengkafani badan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-61, hatta idza jaa ahadakumul maut, maka jika telah datang kepada salah satu mereka kematian, tawafathu rusuluna, maka banyak malaikat kami yang mencabut nyawanya. Wahum la yufaritun, dan mereka tidaklah teledor. Ada yang belum jatahnya mati kemudian mati? Tidak ada malaikat kematian yang teledor. Ya, yang jatahnya mati malah belum mati, yang jatahnya belum mati malah mati. Itu tidak ada malaikat yang kerjanya teledor. Kalau manusia kerja teledor banyak, ya. Malaikat tidak ada yang kerja teledor. Ya. Yang jatahnya mati ya mati, yang jatahnya belum mati tidak bakalan mati. Laifarituna atau maknanya laifarituna fi hifdiha wa laifarituna fiha, maka mereka tidaklah ceroboh dalam menjaganya. Walaifarituna fiha, dan tidaklah mereka ceroboh berkaitan dengan masalah pencabutannya. Dan malakul maut, malaikat kematian itu jumlahnya satu, ya, eksekutor pokoknya itu jumlahnya satu. Namun satu malaikat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang luar biasa. Allah berikan padanya kemampuan untuk mencabut nyawa manusia yang ada di ujung, baik di timur ataupun baratnya bumi. Dialah yang mencabutnya meskipun mereka mati serentak. Semuanya eksekutornya adalah satu malaikat. Eksekutor akhirnya ada satu malaikat saja. Maka seandainya ada sejumlah orang asobahum hadisun yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian matu fi anin wahid, kemudian mati dalam detik yang sama, maka satu malaikat yaitu malakul mautlah yang mencabut nyawa semua mereka dalam detik yang sama. Dalam detik yang sama. Jadi ini kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan kepada malakul maut. Dan jangan Anda merasa aneh. Kok bisa ya? Ini ada yang di Eropa, ada yang di Amerika, ada ini detik yang sama mati semua. Maka janganlah Anda merasa aneh, karena malaikat tidak bisa kita kiaskan dan kita samakan dengan kehidupan manusia. Karena Allah berikan kepada mereka kekuatan yang sangat-sangat besar, lebih hebat daripada kekuatan jin. Karena jin itu lebih hebat secara fisik daripada manusia, namun malaikat jauh lebih kuat daripada jin. Ya, demikian yang kita kaji dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.